Hai guys, buat yang ada di channel Ginti Musik, jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Terima kasih. Ladies and gentlemen, please welcome DJ Ferdi Ginti. Buat yang ada di channel Ginti Musik, jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Terima kasih. Terima kasih. Ladies and gentlemen, please welcome DJ Ferdi Ginti. Ladies and gentlemen, please welcome DJ Ferdi Gusti. Ladies and gentlemen, please welcome DJ Ferdi Gusti.